والذي يعرب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين دخلنا قرأنا sampai mana? Aina wasalna? Hah? I'rab al-muthanna. Tayyib. Yang di'rabkan dengan huruf juga ada empat, yaitu jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, kemudian al-af'al al-khamsah. Wahia yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'alun wa taf'alin. Kita mulai dari al-muthanna. I'rab al-muthanna. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa'amma al-tathniyah faturfa'u bil-alifi wa tunsabu wa tuqfadu bil-ya'i. Adapun tathniyah, maka dia dirafakkan dengan alif dan dinasabkan, dikhafadkan dengan ya. Aqul, saya katakan kata pensyarah, kata syarih. Al-awwal min al-asyya' allati tu'rab bil-huruf at-tathniyah wa hiya al-muthanna kama 'alimta wa qad 'arafta fiha fima sabaq ta'rif al-muthanna wa hukmuhu hukumnya an yurfa'a bil-alif niyabatan 'an ad-dhamma. Muthanna dirafa'kan dengan alif sebagai pengganti dhamma. Seperti qalamani, kitabani, rajulani, ila akhirih. Wa yunsabu wa yukhfadu bilya'i al-maftuh ma qablaha al-maqsur ma ba'daha. Dikhafatkan dan dinasabkan dengan ya. Tetapi ya yang dimaksud adalah ya yang difathahkan apa yang sebelumnya dan dikasrafkan apa yang setelahnya. Ini untuk membedakan dari ya-nya jamak. Kalau ya-nya jamak, sebaliknya. Justru, al-maksur maqablaha, wal-maftuh maba'daha. Sehingga dibacanya dengan, kalau muthanna, ketika nasab, ketika hafad, menjadi qalamaini. Yang tadinya qalamani, menjadi qalamaini. Hadani qalamani. Ra'aitu, hadaini qalamaini. Baik. Demikian pula kalau dalam keadaan khafad. Seperti marartu bi baitaini al-jamilaini. Naam. Dan itu niabatan anil fathah awil kasrah. Ya-nya sebagai pengganti fathah kalau nasab, sebagai pengganti kasrah kalau khafad. ويوصل به بعد الالف او الياء نون dan disambung dengannya setelah alif dan ya, setelah alif atau dengan setelah ya, saya ulangi, dan disambung setelah alif ketika rafa atau setelah ya ketika nasab dan jar, disambung dengan nun, dan itu bukan nunul kalimah tetapi itu adalah iwadan an at-tanwin alladhi yakunu fil ismil mufrad. Itu adalah pengganti tanwin yang ada di isim mufrad. Catatan, kalau itu adalah pengganti tanwin, maka jangan dikasih tanwin lagi. Barakallahu fikum. Kalau sudah dikatakan qalamani, jangan qalamani nun. Diketawain orang nanti. Demikian pula ketika qalamaini, jangan qalamainin. Udah enggak ada tanwin. Kenapa? Yaitu nunnya itu sebagai pengganti tanwin. Tadinya dia qalam. Dan sudah pernah disampaikan bahwa yang namanya isim, yang namanya kalimah dalam bahasa Arab seringkali terdiri dari tiga huruf. Qaf, lam, dan mim. Qalam. Maka huruf-huruf lainnya adalah zaidah. Tambahan-tambahan yang memiliki makna-makna tertentu yang bukan harful kalimah. Saya ulangi, bukan hurufnya kalimat. Hurufnya kalimat qaf, lam, dan mim. Qalamun. Maka ketika qalamani, kok ada nunnya? Ya bukan hurufnya kalimat itu. Itu hanya tanwin saja seperti kolamun. Kolaman, kolamin, ada kolamani. Ada kolamaini. Maka nunnya adalah iwadhan anit tanwin. Wala tuhdaf hadih nun illa indal idhafah. Karena dia pengganti dari tanwin, maka dia tidak hilang kecuali di tempat hilangnya tanwin. Kalau kita katakan qalamun, kemudian kita idhafahkan qalamu fulan, apakah ada tanwin? Hilang tanwinnya. Qalamu fulan, hadha qalamu Ahmad, hadha qalamu Bakr, hadha qalamu rajul, atau hadha qalamu Fatimah. Nunnya hilang. Demikian pula karena nun pada musanna qalamani, qalamaini, nunnya adalah pengganti tanwin, maka dia hilang pula ketika diidhafah. Sama seperti tanwin. Maka ketika dibaca ini dua qalamnya Ahmad, maka kita akan katakan qalama Ahmad. Hadhani qalama Ahmad. Ra'aitu qalamai Ahmad. Nunnya hilang. Marartu biqalamai Ahmad. Wahakada. Dia hilang nunnya ketika diidhafahkan. Sebagaimana tanwin juga hilang ketika diidhafahkan. Baik, kembali kepada kita. Misal al-muthanna marfu'. Contohnya muthanna yang marfu'. Hadaral qadiyani. Waqala rajulani. Datang dua qadi. Qadiyani. Berkata dua orang. Rajulani. Dua-duanya marfu' karena dia fa'il. Wa 'ala mutraf'ihi madha? Fa kullun min al-qadiyani wa rajulani marfu'. Li'annahu fa'il karena dia fa'il. Wa 'alamatu raf'ihi al-alif. Dan tanda rafa'nya alif. Asalnya qadi dengan ya menjadi qadiyan. Asalnya rajul menjadi rajulan. Niyabatan anil dhammah, dan alif itu sebagai pengganti dhammah. Li'annahu musanna karena dia musanna yang termasuk mu'rabat bil huruf. Termasuk mu'rabat bil huruf. Wan nun 'iwadun 'anil tanwin fil ismil mufrad, sedangkan nun sebagai 'iwad pengganti dari tanwin. Nunnya pengganti tanwin dalam ismil mufrad. Wa mithalul musanna al mansub, sebagai contoh yang berikutnya musanna yang mansub. Uhibbu al-mu'addabaini wa akrahu al-mutakasilaini. Aku suka dua orang yang beradab itu dengan alif dan lam yang sudah tertentu. Wa akrahu al-mutakasilaini, dan aku tidak suka dengan dua anak yang malas itu. Fa kullun, masing-masing min al-mu'addabaini wal-mutakasilain, masing-masing dari mu'addaban, mu'addabain dan mutakasilain, kedua-duanya mansub. Li'annahu maf'ulun karena dia menjadi objek. Maf'ulun bihi. Mansub. Wa 'alamatu nasbihi al-ya. Tanda nasabnya adalah ya. Karena dia musanna. Tapi ya-nya bedakan dengan ya-nya jama'. Ya al-maftuh. Ma qablaha. Al-maksur. Ma ba'daha. Ya yang difathahkan sebelumnya. Dan yang dikasrahkan setelahnya. Mutakasilaini, perhatikan di lamnya fathah, di nunnya kasrah. Mutakasilaini, mutaaddibaini atau muaddabaini. Li'annahu musanna karena dia musanna. Wa nun 'iwadun 'anit tanwin, sedangkan nun pengganti tanwin fil ismil mufrad, dan dia hilang ketika di tempat-tempat yang tanwin biasanya hilang, yaitu diidhafahkan menjadi mu'addaba ma'ahad, dua anak beradab di ma'ahad. Naam. Wa mithalul musanna al-makhfud. Sekarang contoh musanna yang makhfud. Nadartu ila al-farisaini ala al-farasaini. Farisaini ala al-farasaini. Faris penunggang kuda, faras kudanya. Nadartu ila al-farisain. Aku melihat dua penunggang kuda itu. Ala al-farasain, di atas dua kuda. Farisa ini dia mahfud majrur karena ada ilah. Farasa ini dia mahfud majrur karena ada ala. Maka kedua-duanya mahfud majrur. Nadartu ilal farisaini alal farasaini. Fa kullun minal farisaini wal farasaini mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaih. Maka kedua-duanya mahfud karena dimasuki huruf khafad. Wa alamatu khafdihi alya. Tanda khafadnya adalah alya. Al maftuh ma qablaha, al maksur ma ba'daha. Niabatan lil kasrah, dan itu sebagai pengganti kasrah. Li'annahu musanna, karena dia musanna. Dan nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Tabi Arab jamil mudzakkar salim. Yang berikutnya di antara mu'rabat bil huruf yang diarabkan dengan huruf adalah jama' mudzakkar salim. Wa amma jam'ul mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Adapun jamak mudzakkar salim maka dirafakkan dengan waw dan dinasabkan dan dikhafadkan dengan ya. Apa bedanya dengan ya mutsanna? Ya al-maksur ma qablaha, al-maftuh ma ba'daha. Tadi muslimaini, sekarang muslimina. Itu perbedaannya. Muslimaini dua, muslimina banyak. Ra'aitu muslimaini, ra'aitu muslimina. Baik. Perbedaannya pada apa yang sebelumnya dan setelahnya. Wa aqulu as-sani min al-asya' allati tu'rab bil huruf, yang kedua dari perkara-perkara yang di'arabkan dengan huruf adalah jama' al-mudzakkar as-salim. Wa qad 'arafta fi ma sabaq ta'rif jama' mudzakkar salim, dan kau sudah tahu pada pelajaran yang lalu tentang apa itu definisi jama' mudzakkar salim. Yaitu yang mencukupi dari pengulangan dengan wawul ataf. Yani mencukupi, tidak perlu lagi menyebutkan berulang-ulang muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun. Yakfi biqaulina al-muslimuna. Ra'aitu musliman wa musliman wa musliman wa musliman. Tughni anha biqaulina, mencukupi itu dengan ucapan kita ra'aitul muslimina. Demikian pula marartu bi muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin wa muslimin, kaken kebanyakan. Maka cukup tughni anha qauluna ra'aitu aw marartu bil muslimina. Naam. Wa hukmuhu an yurfa' bil waw niyabatan anid dhamma wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i al-maksur ma qablaha, al-maftuh ma ba'daha, niyabatan anil fathah awil kasrah, wa yusal biha ba'dal wawi awil ya'i nun takun iwadan anil tanwin fil ismil mufrad, wa tufdaf hadhan nun aw hadhin nun indal idafati kanunil muthanna. Hukumnya, dia dirafakan dengan waw sebagai pengganti dhammah, dan dinasabkan dan dikhafadkan dengan ya'. Jangan lupa ya al-maksur ma qablaha, al-maftuh ma ba'daha. Bagaimana kalau diulangan nanti? Jangan jawab al-ya saja, sebutkan al-ya al-maftuh. Naam. Atau kalau jamak mudzakkar al-ya al-maksur ma qablaha, al-maftuh ma ba'daha. Wa yusal bihi ba'da al-waw aw al-ya, dan disambung dengan waw jamak atau dengan ya pada jamak mudzakkar salim, disambung dengan nun sebagai iwadun anit tanwin, itu sebagai pengganti tanwinnya dalam ismul mufrad. Dan tanwin dan nun tadi tuhdzaf hadzan nun, dihilangkan nun tadi ketika idhafah, ketika diidhafahkan kanunil musanna sama dengan nun al musanna, dan nunul musanna dan nunul jamak sama dengan tanwin pada isim mufrad. Ketika diidhafahkan hilang. Tadinya qalamun menjadi qalam, tadinya qalama, qalamun menjadi qalamu Ahmad. Demikian pula qalaman jadi qalama Ahmad. Demikian pula jamak mudzakkar salim. Muslimu kada. Naam. Muslimuna menjadi muslimu Indonesia. Haula muslimu Indonesia. Mereka muslimin orang Indonesia begitu. Ketika dihajikan bercampur baur sekian negara. Ya. Maka akan dikatakan haula muslimu Indonesia. Wa haula muslimu Afghanistan. Baik. Kalau ra'aitu muslimi Amerika. Dia terkejut melihat, aku lihat muslimin dari Amerika, musliminnya Amerika. Artinya ternyata ada orang-orang muslim Amerika. Dikatakan muslimu muslimi Amerika ketika nasab. Naam. Misalu jamil mudzakkar salim al marfu'. Contohnya jamu mudzakkar salim yang marfu' hadara al muslimuna. Hadara al muslimuna. Wa aflaha al amiruna bil ma'ruf. Hadir orang-orang muslim dan telah falah mendapatkan kejayaan al amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang memerintahkan pada kebaikan. Fa kullun minal muslimun wal amirun, maka masing-masing pada muslimun dan amirun kedua-duanya marfu', karena kedua-duanya fa'il. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah au, adalah waw, niyabatan 'anil dhammah, sebagai pengganti dhammah. Li'annahu jama' mudzakkar salim, karena dia jama' mudzakkar salim. Dan nun 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufrad, nunnya sebagai pengganti tanwin ketika mufrad. Wa mithalu jamil mudzakkar salim al mansub. Sekarang contoh jamak mudzakkar salim yang mansub. Ra'aitul muslimina. Aku melihat kaum muslimin. Ihtaramtul amirina bil ma'ruf. Aku hormati orang-orang yang amirina bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada kebaikan. Fa kullun minal muslimin wal amirin mansub. Maka kedua-duanya, muslimin dan amirin dalam contoh tadi adalah mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya al-maksur maqablaha al-maftuma ba'daha, li'annaha jam' mudzakkar salim, karena dia jam' mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'ala tanwin fil ismil mufrad. Sama saja keterangannya. Contoh yang ketiga ketika khafad. Wa mithalu jam' mudzakkar salim al-mahfud. Contohnya jamak mudzakkar salim yang mahfud, ittasaltu bil amirina bil ma'ruf. Aku hubungi orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan. Wa radiyallahu 'anil mu'minin, dan Allah ridha kepada orang-orang mukmin. Kalimat al-muslim al-mu'minin dan kalimat al-amirin dimasuki huruf-huruf khafad. Al-amirin dimasuki ba bil amirina. Al-mu'minin dimasuki an, anil mu'minin. An dan ba, kedua-duanya huruf khafad, menyebabkan khafadnya kalimat yang setelahnya. Fa kullun minal amirina wal mu'minina mahfud, maka kedua-duanya mahfud. Lidukhuli harfil khafdi alaih, karena masuknya huruf-huruf khafad padanya. Wa alamatu khafdihi al-ya al-maksur maqablaha, maka tanda khafadnya adalah al-ya yang dikasrahkan sebelumnya dan difathahkan setelahnya. Al-amirina dan al-mu'minina. Li'annahu jama' mudzakkar salim wan-nunu 'iwadun 'anil tanwin fil ismil mufrad. Qul inna a'udzukum Allah. Sudah diringkas belum? Al-mu'rabat. Ringkas seperti kemarin. Tulis di papan di buku kalian. Al-mu'rabat. Kisma, beri panah dua. Kismun ya'rabu al-harakat dulu ya. Tidak apa-apa deh. Atau lebih ringkas lagi, karena ini adalah sudah ada kalimat mu'rab, maka tidak perlu pakai mu'rab. Al-mu'rabat bil huruf bil harakat. Nah, al-mu'rab al-mu'rabat fil huruf fil harakat. Fil huruf kam? 4. Wa fil harakat kam? 4. Lebih. Apa saja yang bil harakat? Al-ism mufrad. Terus jama' taksir. Terus jama' mu'annas. Yang keempat af'al fi'il mudhari'. Lati lam yattasil bi akhirih syai. Baru kamu terangkan lagi. Tiga. Nah. Marfu' ajrur bimada. Marfu' bidhammah wa majrur bilkasrah. Majrur bilkasrah wa mansub bilfathah. Jayid. Nah. Ada wajib عليكم أن تلخصوا بهذه الطريقة. طيب أم هل هناك سؤال؟ هل بتنيان؟ هل باقي من الوقت شيء؟ باقي من الوقت شيء؟ كم؟ 5 دقائق. نأخذ الذي بعده. كنا hanya mengulang. Saya bahas secara cepat karena mengulang apa yang sudah lewat kemarin di awal dengan rinci, sekarang dengan ringkas. Al-i'rab al-asma'il khamsah. I'rabnya asma'il khamsah. Berarti ini yang ketiga dari apa? Dari al-mu'rabat bil huruf. Al-mu'rabat bil huruf sudah kita bahas al-muthanna dengan jamak mudzakkar salim. Al-thalith min al-mu'rabat bil huruf adalah al-asma'il khamsah. Jangan ketukar dengan af'al al-khamsah. Ini asma' al-khamsah. Wa ammal asma'ul khamsah, qalahul mu'allif, ammal asma'ul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tuhfadu bil ya'i. Aqul, saya katakan, wa thalith min al-asya' allati tu'rab bil huruf al-asma'il khamsah. Wa qad sabaqa bayanuha وبيان شروط إعرابها هذا الإعراب وحكمها أن ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتحفظ بالياء نيابة عن الكسرة. Yang ketiga dari perkara-perkara yang diirabkan dengan huruf adalah asmaul khamsah. Dan sudah lewat keterangan tentang asma al-khamsah. Abuka wa akhuka wa hamuki wa dhu malin wa apa yang tertinggal? Bukan Hanuka, Fuka. Hanuka belum dibahas. Padahal itu dalam hadis ada. Fal yamsus bihani abihi wa la taknu. Bihani abihi. Nah, dengan anunya bapaknya. Baik. Bahwa asma'ul khamsah hukumnya adalah dirafa'kan dengan waw sebagai pengganti dhammah, dinasabkan dengan alif sebagai pengganti fathah, dan dikhafatkan dengan ya sebagai pengganti kasrah. Dan ini yang sesuai alal qaidah. Artinya, kaidahnya al-waw itu sesuainya dengan dhammah. Ya itu sesuai dengan kasrah. Fathah itu sesuai dengan al-alif. Nah, ini sesuai. Kalau yang tadi jamak mudzakkar salim dengan mutsanna, kasrohnya tetap ya, nasabnya tetap ya. Padahal dia itu cocoknya dengan kasroh. Ya. Tetapi di sini asmaul khamsah benar-benar sesuai dengan kaidah. Ja'a abuka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Ja'a akhuka, hadha akhuka, wa ra'aitu akhaka wa marartu bi akhika ila akhirih. Famisalul asma al-khamsah marfu'ah, contohnya asma al-khamsah yang marfu'. Ida amaraka abuka fa'ati'hu, kalau memerintahkan kepadamu bapakmu, fa'ati'hu, maka taatilah dia. Asyahid abuka, kalau memerintahkan kamu bapakmu. Siapa fa'ilnya yang memerintahkan? Bapakmu. Berarti abuka fa'il. Wa hadara akhuka min safarih, telah datang saudaramu dari safarnya. Fa kullun min abuka wa akhuka marfu'un, masing-masing dari abuk dan akhuk dua-duanya marfu'. Li'annahu fa'il, karena dia fa'il. Wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'ani dhammah, dan tanda rafa'nya adalah waw karena pengganti dhammah. Li'annahu min al-asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'il khamsah. Wal kaf mudhafun ilaihi, adapun kaf itu yang digandengkan dengannya, yang mabni alal fathi, yang dia mabni alal fatah. Ini yang kita bahas baru mu'rabat. Sedangkan mabni itu adalah yang merupakan lawannya mu'rab, yang tidak bisa di'arab. Fi mahalli khafad, kalau tidak bisa di'arab, maka hanya di'arabkan tempatnya, di tempat khafad. Kenapa? Mudhafun ilaihi. Dan jangan dikira bahwa asmaul khamsah hanya diidhafan kepada kaf saja. Jangan dikira hanya abuka. Sama abuhum juga. Ra'aitu abahum wa maratu bi abihim. Sama. Kalau dimasukkan dhamir muthanna juga sama. Kita katakan ra'aitu abuhuma, ra'aitu abahuma, atau hadza abuhuma. Apa dalam Al-Quran? Wa kana abuhuma salihain. Tetap, apakah dhamirnya huwa, huma, hum, atau ha, enam, huma, atau hunna, abuhunna, hadha abuhunna, wa ra'aitu abahun, wa maratu bi abihinna, enam. Bagaimana kalau diwafakan kepada zahir? Bisa enggak? Bukan kepada dhamir. Abu Ahmad. Sama saja. Ja'a Abu Ahmad wa ra'aitu Aba Ahmad wa maratu bi Abi Ahmad. Ja'a akhu Muhammad wa ra'aitu akha Muhammad wa maratu bi akhi Muhammad. Naam. Narji' ila al-kitab. Wa mithalul asma' al-khamsah al-mansubah. Contoh asmaul khamsah yang mansub. Ati' abaka wa ajib akhaka. Taati bapakmu dan sambutlah ajakan saudaramu. Fa kullun min abaka wa akhaka, dua-duanya mansub. Li'annahu maf'ulun bihi, karena dia maf'ulun bihi, dan alamat nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathah, sebagai pengganti fathah. Li'annahu min al-asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'il khamsah. Wal kaf mudhafun ilaih, dan kafnya mudhafun ilaih sama dengan yang di atasnya, mabniun alal fathi, dia mabni alal fath, fi mahalli jarrin kama sabak, di tempat jar sebagaimana telah lewat. Naam. Wa mithalul asma'il khamsah al makfudah, contohnya asma'il khamsah yang makfud sekarang. Istami' ila abika wa ashfiq ala akhika, dengarkan kepada bapakmu, atau sayangilah atas saudaramu. Kedua-duanya dari asmaul khamsah dalam dua contoh ini, abika wa akhika, dimasuki huruf-huruf khafad. Abika dimasuki ila, ila abik. Akhika karena dimasuki ala, ala akhi. Fakullun mina abika wa akhika makhfudun, maka kedua-duanya makhfud. Lidukuli harfil khafad alaih, karena dimasuki huruf khafad. Wa alamatu khafdihi, dan tanda khafadnya adalah al-ya, niabatan anil kasrah sebagai pengganti kasrah. Liannahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'il khamsah. Wal kaf mudhafun ilaihi kama sabak. Bagaimana selanjutnya? Wal kafu mudhafun ilaihi mabniyun ala al-fathi. Terus? Naam, fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Naam.